Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah pembukaan dari website resmi Qori Aldi Ahmad Wijaya, Qori asal Irian sekaligus juara ke-1 Musabaqah Tilawatil Quran Kabupaten Sidoarjo 2013. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umur dunya wa din wa salatu wassalamu ala nabiyil karim sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'du wa salim tasliman katsiran amma ba'd. Bertemu lagi bersama saya Qori Aldi dalam kesempatan siang hari ini yang berbahagia, tepatnya pada hari Minggu tanggal 26 Juni 2016. Tepatnya pada malam 22 Ramadan 1437 Hijriah. Dan saya ini akan menceritakan tentang pengalaman saya pertama kali azan di musola Sabilun Najah Ponokawan Irian, yaitu pada tahun 2008, tepatnya pada tanggal 12 September tahun 2008, saya pertama kali azan setelah berbuka puasa pada malam ke-13 Ramadan 1429. Pertama kali saya azan di sana ketika azan sholat maghrib. Dan saya mengumandangkan azan di musola Sabilun Najah hingga saya menjelang hijrah atau pindah dari Ponokawan menuju Pasuruan pada tanggal 7 Juli 2015. Dan saya memandangkan azan di sana kurang lebih 7 tahun hingga tahun ini 2016. Dan koleksi azan saya yang masih tersimpan di alat perekam di ponsel saya ini, yaitu ketika saya masih berada di Kerian tahun 2014, yaitu azan saya di musola di Masjid Baitus Salam lingkungan Semaji Kemasan Kerian Sidoarjo. Selamat mendengar. Thank you. itulah tadi lantunan suara azan yang saya kumandangkan di Masjid Baitul Salam lingkungan Semaji Kemasan Krian Sidoarjo, yang saya kumandangkan sebelum menunaikan sholat isya di Masjid Baitul Salam Semaji pada tanggal 24 Februari 2014 yang lalu. Dan sebelum saya memutarkan lantunan-lantunan azan saya mau berhenti sejenak untuk menunaikan sholat duhur sebentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita bertemu lagi bersama saya pada siang hari ini yang berbahagia ini. Dan saya akan melanjutkan pembicaraan saya mengenai sejarah saya pada waktu azan hingga sekarang. Dan selanjutnya saya akan memutarkan rekaman azan saya pada tanggal 2 Januari 2016. Dan sebelum itu saya akan menceritakan tentang riwayat hidup saya. Saya lahir pada tahun 2002. Tepatnya pada malam Maulid Nabi di tahun 1423 Hijriah. Tepatnya pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2002. Dan saya pada masa kecil selalu mendapatkan kebahagiaan dan selalu bertemu masa-masa yang berbahagia, yaitu pada bulan Januari 2003 saya pernah berjalan-jalan ke bypass Krian hingga menjelang ulang tahunku yang ke-1 pada bulan Mei 2003. Dan pada bulan April 2004 saya pernah berkunjung ke Balung Bendo untuk menengok keindahan alam di desa-desa sekitar di sana. Dan mulai tahun 2006 saya bersafari atau bepergian ke Mojokerto, yaitu pada sebelum mudik hari raya Idul Fitri saya berangkat melewati terminal Mojokerto. Pada saat itu saya dari dulu saya mudik ke tempat yang saya tempati ini, yaitu ke Pasuruan ini, sampai tahun 2014. Dan pada tahun 2007 saya bersekolah di TK Dharma Wanita Kemasan hingga bulan Juli 2009. Dan akhirnya saya bersekolah SD di SD Negeri Kemasan, Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo. Dan saat saya mengenyam pendidikan di SDN Kemasan Krian Sidoarjo, saya mendapatkan beberapa penghargaan dan mendapatkan beberapa prestasi. Di antaranya, saya pernah menjadi juara kelas dari kelas 1 hingga kelas 3 SD. Dan mulai kelas 3 SD saya pada awal November 2011 saya mulai belajar tilawah atau qiraah di rumah Bapak Ustadz Muhammad Munir di Ponokawan RT 4 RW 1 Kecamatan Krian. Dan saya belajar qiraat dan hanya 3 pertemuan saya bisa mempelajari qiraat dan akhirnya saya bisa melantunkan ayat suci Al-Qur'an dengan qiraat dengan suara yang merdu. Dan mulai mulai Isra Mi'raj tahun 2012 saya pertama kali diundang untuk melantunkan ayat suci Al-Qur'an di rumah warga desa Punukawan ketika acara walimatul urus di Punukawan RT 4 RW 1. Tepatnya kira-kira kalau tidak salah tanggal 26 Mei 2012. Dan saya pada awal puasa Ramadan 1433 Hijriah, tepatnya pada tanggal 21 Juli 2012, saya mengikuti lomba Musabaqo Tilawatil Quran tingkat Kecamatan Kerian Sidoarjo di Masjid Rowo Mulyo Jagalan Kerian Sidoarjo. Dan dan akhirnya saya melantunkan ayat suci Al-Quran di sana dan mendapatkan juara yang kedua tingkat Kecamatan Kerian. Perjuangan saya tidak sampai situ. Saya melanjutkan prestasinya dalam lomba seleksi lomba MTQ tingkat Kecamatan Kerian yang diadakan di SD Negeri 1 Kerian Sidoarjo yang dilaksanakan pada tanggal 4 April 2013. Yang akhirnya saya melantunkan ayat suci Al-Quran di sana dan diikuti oleh 13 peserta sekecamatan Kerian. Saya kira-kira tidak tahu apa 13 atau 18 kecamatan, saya sudah lupa pada saat itu. Tetapi saya masih ingat prestasi kejuaraannya. Akhirnya pada pukul 11 siang di sana di SDN 1 Kerian, saya mendapatkan juara yang ke-1 tingkat Kecamatan Kerian. Dan akhirnya saya dikirim ke Kabupaten Sidoarjo untuk mengikuti lomba MTQ dalam rangka Hari Pendidikan Nasional yang ke-68. Dan mohon maaf, Hari Pendidikan Nasional yang ke-105, tepatnya pada tanggal 2 Mei 2013. Dan akhirnya saya pertamanya berangkat dari rumah di Punukawan diantarkan oleh guru pembimbing saya ketika belajar qiraat, yaitu Ustadz Muhammad Munir dan beserta guru-guru agama, terutama guru agama SDN Kemasan Kerian. Dan akhirnya saya juga melantunkan ayat suci Al-Quran di sana. Sebelum saya berada di sana, sebelum saya mengikuti lomba, saya masuk ke tempat yang dimana itu tempat adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Sidoarjo. Dan ternyata di sana bukan hanya lomba MTQ saja, tetapi lomba menari anak TK pun berada di sana. Dan lomba MTQ tersebut diadakan di Masjid Dinas Pendidikan Kabupaten Sidoarjo. Dan sebelum saya mengikuti lomba, saya masuk ke masjid dahulu dan menjalankan sholat duha 2 rakaat. Dan akhirnya saya mengikuti lomba tersebut dan alhamdulillah saya mendapatkan juara yang kedua tingkat Kabupaten Sidoarjo. Dan saya tidak pantang menyerah, tetapi saya juga ingin terus berusaha agar dapat mengharumkan nama Kecamatan Kerian dan mengharumkan nama Kabupaten Sidoarjo. dan akhirnya saya mengikuti lomba seleksi lomba MTQ tingkat kecamatan Krian dalam rangka peringatan festival pendidikan agama Islam di kecamatan Krian yang diadakan pada tanggal 11 Mei 2013 yang di mana diadakan di masjid di Keterungan Krian, dan akhirnya saya mendapatkan juara yang ke-1. Dan sebelumnya, sebelum saya mengikuti lomba di sana, saya disuruh membuka acara dengan pembacaan ayat suci Al-Quran di sana. Dan akhirnya setelah saya mendapatkan juara ke-1, pada hari Senin tanggal 13 Mei 2013, saya dikhitan atau disunat. Setelah beberapa minggu setelah saya disunat, saya mengikuti lomba Musabaqoh Tilawatil Quran atau MTQ tingkat Kabupaten Sidoarjo dalam rangka memperingati Festival Pendidikan Agama Islam se-Kabupaten Sidoarjo. Dan saya akhirnya melantunkan ayat suci Al-Quran. Sebelum saya menjadi peserta lomba tersebut, saya mendaftarkan diri di antara 18 kecamatan yang berada di Kabupaten Sidoarjo. Dan akhirnya saya, setelah melantunkan ayat suci Al-Quran di sana, saya mendapatkan juara yang ke-1. Dan akhirnya saya pada bulan September 2013, saya mengikuti lomba MTQ tingkat provinsi Jawa Timur. Dan akhirnya saya mendapatkan juara ke-3. Dan perjuangan saya tidak sampai situ. Saya mengikuti lomba azan tingkat kecamatan Krian yang diadakan di masjid yang sama, yaitu Masjid Keterungan Krian, yang diadakan pada tanggal 15 Februari 2014. Dan yang dimana saya mengumandangkan azan ketika perlombaan dimulai. Dan saya mendapatkan urutan nomor peserta yang berurutan nomor 3. Dan saya mendapatkan juara ke-3 tingkat kecamatan Krian. Dan inilah azan saya pada tanggal 2 Januari 2016. Demikian, mohon maaf ketika terlalu banyak untuk menceritakan riwayat hidup saya. Dan selamat mendengarkan. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. itulah tadi azan yang saya lantunkan atau yang saya kumandangkan pada tanggal tanggal 2 Januari 2016. Ketika itu saya mengumandangkan azan saat waktu sholat maghrib tiba di musola Baitus Salam, Kedawung Wetan, Kecamatan Grati, Pasuruan yang saya tempati ini. Dan saya mulai mengumandangkan azan di musola Baitus Salam ini ketika saya hijrah dari Pondok Kawan menuju ke Pasuruan pada tanggal 8 Juli 2015. Dan saya mulai mengumandangkan azan di sana pada azan sholat maghrib sebelum berbuka di musola Baitus Salam ketika orang-orang sedang berbuka puasa. Dan saya sampai sekarang ini saya masih melantunkan atau mengumandangkan azan di musola Baitus Salam Kedawung Wetan ini. Dan saya akan memutarkan azan saya ketika saya hendak menginjak usia 14 tahun. Selamat mendengarkan. Sekilas informasi mengenai sejarah saya ketika azan dari dulu hingga sekarang serta riwayat hidup saya. Dan terima kasih, semoga seluruh amal ibadah engkau semua diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga amal puasa Anda diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kami juga tak lupa mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum minal aizin wal faizin, bahwa 10 hari terakhir di bulan Ramadan ini saya meminta maaf yang sebesar-besarnya atas kesalahan saya. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1437 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Terima kasih. Jazakumullahu khairan kathiran. Dan selamat bertemu pada episode selanjutnya. Saya Qori Aldi Ahmad Wijaya pamit undur diri. Terima kasih atas perhatiannya. Jazakumullahu khairan kathiran. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian sekilas informasi dari website resmi Qori Aldi Ahmad Wijaya asal Krian, qorialdiahmad.page.tel. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan.